Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya dini al-Fatiha, hamdini shantan rajim, sinai rahim, rahim, alhamdulillah, rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wal 'azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Nu'aym lan nyritake sapa Abu Nu'aym. Ing dawuh Kanjeng Nabi, man utahi sapa wonge salat lamun iku maca salat sapa ngalaya ngatasi ingsun Kanjeng Nabi. Ya ma Jumat ing dalam dina Jumat, nyata marraten kelan satus ambalan, ja'a mongko teka sapa wong yaumul kiamat ing dalam dina kiamah, wa mangahu hale iku tetep ing dalam sartane. Man nurun utahi pepadang. Apa nurun nur laku sing lalon dibagi apa dalikan nuru mengkona-mengkona nur benal hal yang dalam antarain makhluk kulim ya sekabiannya makhluk lawa sing ahum mengkona yang tingratani apa nur hum ing khalkin. Abu Nu'aym ngendika akan bila Kanjeng Nabi sampun dawuh man sallah alaiya yaumal jumlah mi'ata marroh ja'a yaumal kiamah wa mangahu nurun laku sima dalikan nur bainal khalqi kullihim lawasingahum. Sapa wae sing maca selawat nang ngersane ingsun Kanjeng Nabi ning dina Jumuah, liye maca ping 100. Iku ndak dina Jumuah maca ping 100. Esuk ning dina kiamat dheweke nggawa pepadang utawa nggawa lampu. Kaya pepadang. Lampu utawa pepadang mau nek dibagi kanggo kabeh makhluk nyukupi. Jadi sapa sing mendak dina Jumat maca selawat ping 100 kuwi iso nggo pepadang apa nang dina kiamat iku rak pun wis ora ana srengenge ya nek tentu. Nah, dadi ya wong iki iso peteng iso padang tergantung anune dhewe ya nek ta. Nah, nek wis cerak neraka mah padang soalnya geni ta. Ana isa ngono iki isa padang isa peteng kaadaane iki bermacam-macam. Jur sing diarani dina kiamat niku ya ampun dibayangke ming sehari dua hari ya nene. Itu fasenya utawa mangsane iki dawa banget itu bisa jutaan tahun juga ngono lho. Di antara dibangkitkan dari alam kubur sampai kemudian digiring ning ora-ora mahsyar. Itu fasenya itu berapa butuh berapa juta tahun ya kita tidak tahu, Allahu a'lam. Jadi jangan dikira oh, tidak begitu, itu panjang sekali. Kalau misalnya apa ini, kehidupan dunia itu bagaikan sekejap mata, sekejap matane apa iki jenenge akhirat iki kira-kira berarti di rata-rata wae Nabi Adam iki umure 10.000 tahun. Orang sekarang, orang akhir zaman tuh taruhlah 100 tahun di rata-rata berarti panjang usia manusia itu kira-kira kan bongsol 5.000 tahun. Nek sekejap mata newe 5.000 tahun, lagi berarti semenite piro pirang puluh ribu tahun, sak jami pirang puluh ribu tahun dan seterusnya. Jadi jangan dikira cepat di sana itu ya bisa lama bisa jutaan tahun juga. Lo ana ngendikane Kanjeng Nabi ana kalane wong ki nglangi kringete dhewe, ana kalane apa jenenge nyaman, ana kalane ya sak pitute kan memang fasenya itu panjang banget gitu. Nah, sapa wae sing ning dina Jumat iku maca salat ping 100, iso dheweke duwe pepadang sing upama pepadang mau ditum kanggo kabeh makhluk ki isih nyukupin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi lan nyritake sapa Baihaqi. Ing dawa aksiru ngekeh-ngekehna sira kabeh minas salati sing maca salat ngalaya ngatasé ingsun Kanjeng Nabi. Yaumul Jumati ing dina Jumat. Walailatul Jumati lan bengine dina Jumat. Faman mongko utai sapa wong iku pangatan lakone sapa wong dalika mengkono-mengkono maca selawat kuntu mongko ana sapa insun ta maring man iku syahidan nakseni au sapi ngono ta paring sabangat ya amal kiamat ing dalem dina kiamat. Imam Al-Baqiri, Imam Al-Baqiri ngriwataken bilih Kanjeng Nabi sampun dawuh, aksiru minas sholati alaiya yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Pawan pangala dalika kuntu lahu syaitan au safingan yaumal kiamah. Sira kabeh padha ngokeh-ngokeh na maca selawat ning kersane ingsun Kanjeng Nabi ning dina jumu'ah utawa malam jumu'ah. Sapa wae sing ngokeh-ngokehke maca selawat Nabi ning dina Jumat utawa malam Jumat, ingsun Kanjeng Nabi sesuk dadi wong sing nekseni utawa dadi wong sing nyafangati wong sing nulung esuk ning dina kiamat. Dadi nek dina Jumat utawa malam Jumat itu kakeh-kakeh maca selawat. Nah nek gelem ngaten niku, esuk Kanjeng Nabi nyafangati paring pitulung ngono. Sebab Kanjeng Nabi niku pun kulaturke bola-bali. Kanjeng Nabi niku kersane Kanjeng Nabi niku kabeh makhluk niku ditulungi, ngoten lho. Ning karo Gusti Allah niku dibatesi, ngoten lho. Dadi padane Kanjeng Nabi arep nulung sik dadap. Nek Gusti Allah iso diparengke iso mboten. Nek masen sik dadap kok keh maca salat ya Gusti Allah diparengke. Gusti Allah niku dadap nyuwun dislametke saking neraka. Oh iya wong sik dadap kok ngale maca selawat. Nah. Mesti waru misale. Gusti Allah niki waru nggih dislamete saking neraka. Oh iki waru ki ra tau kelingane karo sira Kanjeng Nabi kowe. Ora percaya sih. Nah niki aja nek kuwi tetep kudune neraka kuwi ra iso du anu ra iso dinyang. Nah, kabeh makhluk niku karepe Kanjeng Nabi niku dislametke saka neraka dilebokke swarga. Lah sapa sing paling cepet le iso dislametke Kanjeng Nabi iki ya sing paling akeh le maca selawat. Ana ten ta. Amula Nabi Musa niku kepengin dadi umat Kanjeng Nabi sebab berlakune membaca salat itu ya faktanya di dunia ini wis ana Kanjeng Nabi tur wis diangkat dadi nabi kan ta. Dan memang ya Nabi Musa itu memang membaca salat Nabi boleh ana ta. Tapi ya pahalanya berbeda dengan apa ketika Kanjeng Nabi ini sudah diangkat menjadi nabi kan dan seterusnya dan masa sesudahnya. Bahkan Nabi Adam pun ketika menikahi Siti Hawa itu mas kawine kan maca selawat ning kersane Kanjeng Nabi kan. Nah, kenapa Kanjeng Nabi itu begitu ingin semua makhluk itu selamat, semua orang itu selamat dari neraka? Ya karena memang Nabi itu cikal bakal semua manusia kan ngono ta. Jadi karena sing pertama dititahke Gusti Allah itu nuro nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan ta? Sahabat Jabir kan apa? Cintut duran. Yang mula-mula diciptakan oleh Tuhanmu itu adalah nur atau ruh atau cahaya Kanjeng Nabi. Nah, dari situ kemudian diciptakan semua ruh manusia, ngoten ta? Jadi sebenarnya wajar kalau Kanjeng Nabi itu ingin semua manusia itu selamat, ya karena memang semua manusia itu janjane tedak turune Kanjeng Nabi secara rohani, ngoten ta? Secara rohani ki kabeh makhluk ki anu wayahe Kanjeng Nabi, tedak turune Kanjeng Nabi, ngoten ta? Meskipun Nabi Adam sekalipun, Nabi Adam itu ya rohnya kan keturunane rohe Kanjeng Nabi kan itu. Jadi secara jasmani nenek moyang utawa mula bukane menungso iku Nabi Adam, ngono ta? Ya Nabi Adam jur Hawa, ngono ta? Siti Hawa, ngono ta? Terus kok kuwi terus putra sak piturute tekan antok, antoke dobel ta. Siji jomblo siji rabi, ngono ta? Terus ya, itu secara jasmani, tapi secara ruhani itu mula-mula yang diciptakan atau nenek moyang atau mula bukane iki ya Kanjeng Nabi kan itu. Mula Kanjeng Nabi itu begitu ingin semua manusia itu selamat dari neraka. Ya secara gampangan iki kaya nek wong tuwa weruh anak putune kan kabeh wong tuwa rak kepengin anak putune niku mulya kan enten ta. Nah, begitu juga Kanjeng Nabi sebagai asal mula penciptaan itu ya kepengin semua orang itu mulia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi mula ana ngendikane Kanjeng Nabi nek kowe rumangsa dadi wong susah ning donya kelingana aku lan keluargaku ana ta. Iki maksude iki, pancen keluargane Nabi itu apa jenenge? Manusia yang paling banyak atau dan paling berat menerima cobaan kesedihan dari Allah kan itu. Tapi di sisi lain sebenarnya itu salah satu apa ya, tafsirnya itu bahwa dengan kelingan Kanjeng Nabi itu kita tahu ngono lho. Kita kelingan bahwa Kanjeng Nabi itu menginginkan kita bahagia dan tidak ingin kita susah kan itu. Mulanjur azizun ngalaihi mangan itu ngono to. Nabi Kanjeng Nabi ku ngendikane Allah azizun alaihi ma nganitum rasa abot marang apa sing tok rasake abot ngono berat rasa olehnya penderitaanmu ngono to ngono to penderitaanmu itu terasa berat oleh Nabi. Dadi nek kita menderita itu Kanjeng Nabi merasa lebih menderita kaya dene wong tuwa bare Mbah Usman weruh antok ngayel apa sikile lara apa kan merasa berat ana to nggih mboten Mbah kaya malah wis ben mati osan ayo ora mungkin kan to nah begitu juga Kanjeng Nabi itu begitu melihat kita kalau kita bersedih kita bermasalah Nabi itu lebih sedih. Nah kalau kita bersedih maka Kanjeng Nabi merintahkan ingatlah penderitaanku dan keluargaku itu artinya apa wis jenenge kita kelingan bahwa Kanjeng Nabi itu begitu menyayangi kita sehingga kita itu merasa ringan ana to. Kita njur ora perlu susah-susah banget mengatakan waduh ini ada susah ya berarti enggak wis susah Kanjeng Nabi kan itu. Jadi sebenarnya secara rohani kan begitu. Maka kalau ada orang manusia susah itu yang paling susah itu siapa ya Kanjeng Nabi sebenarnya. Yang kedua siapa ya Nabi Adam kan itu toh. Ono bisane ono wong perang kaya tulisane Pak Heru kan misale Palestina perang karo apa Zionis Israel wis do mati macam wis paling susah sapa ya Kanjeng Nabi wong kabeh iki tedak turune Kanjeng Nabi. Yang kedua sapa ya Nabi Adam wong secara jasmani itu tedak turune Nabi Adam ya kan ta. Itu logikanya seperti itu. Lah dengan membaca selawat itu kita apa jenenge mengingat lagi ngono mengokohkan hubungan lagi dengan Kanjeng Nabi. Sebab kaya dene wong tuwa marang mbok kepengen anak iki dadi wong mulya kabeh padane sujine wong tuwa ndak anak 27 ngono. Kepengen anake 27 kabeh dadi wong mulya kabeh. Ning kan mulya orane kan gumantung Gusti Allah le paringi mulya anak siji lan sijine kan gumantung pirang-pirang sebab. Apa sing siji srege banget, sing siji kesehat banget, sing siji apian banget, sing siji elekan banget, anu sing siji srege ibadah, sing siji kesehat, sing siji tukang maksiat, sing siji ra tau maksiat, sing siji oh seneng tetulung wong sing siji sengit tetulung wong sing siji atau ganggu wong siji kan hasilnya berbeda. Meskipun orang tua itu ingin bahwa semua anaknya itu yang 27 itu semuanya sama mulianya sama hebatnya ning kan ana ta keinginan orang tua itu oleh Allah kan tidak akan dipenuhi sepenuhnya kan itu ta dituruti sepenuhnya enggak ya masing-masing akan punya apa jenenge nasib sendiri-sendiri sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Nah begitu juga apa jenis yang diinginkan Kanjeng Nabi semua itu manusia agar masuk surga ya engko sike karo Gusti Allah diengko sike kan itu sepira le mengikatkan komitmen karo Kanjeng Nabi kan ngono to le apa jenenge ya salah satunya kan le nek cara anu ki dungane wong tuwa ki mandi pora kan ya sepira buktine anak marang wong tuwa kan ngono to. Nek Kanjeng Nabi itu sebenarnya tidak butuh dibukteni diwacake salat macam apa wis turah ngono to. Tapi Gusti Allah itu membuat aturan bahwa pertolongan Nabi itu hanya diperkenankan oleh Allah bagi orang-orang yang banyak membaca solawat. Semakin banyak membaca solawat, ya semakin dekat Kanjeng Nabi. Karena semakin permintaan Kanjeng Nabi itu semakin dipenuhi oleh Allah. Jadi nak kulangkan lagi, misalnya sapa kula kepengen hidup itu bahagia begini begini begini begini. Pasti yang diinginkan Kanjeng Nabi untuk saya itu lebih dari itu. Mana lho? Karena anak itu misalnya antok aku pengen ngene-ngene, mesti sing dikepengine sing dikepengine Mbah Usman karo Mbok Inap terhadap antok itu pun jauh saka kuwi. Kan ngono ta? Wah, nek iso padane antok mung kepengin dadi RT ta. Ya, padahal Mbah Usman ki lek gadang-gadang ya mesti dadi bupati apa-apa kan ngono ta? Ora ono gadang-gadang mung dadi RT. Upamane contone begitu. Jadi sebenarnya yang paling mencintai kita, menyayangi kita itu siapa? Bukan diri kita sebenarnya, malah Kanjeng Nabi ini loh. Sebab rasa sayang kita kepada diri kita itu tidak melebihi rasa sayang Kanjeng Nabi terhadap kita. Ana loh. Misalnya rasa sayang orang tua kita pada kita itu isih kalah karo rasa sayangnya Kanjeng Nabi terhadap kita loh. Ana loh. Mula apa jenenge menomorsatukan Allah dan Rasulnya itu karena begitu, ana loh. Karena apa ya? Karena sebenarnya yang paling menyayangi kita itu ya Allah nomor satu. Yang kedua siapa? Ya Kanjeng Nabi kan itu toh. Yang ketiga siapa? Ya Nabi Adam kan itu. Yang keempat siapa? Ya wong tuane dhewe kan itu. Ya iki yang kelima, yang keempat iki diri sendiri ya. Narsis iki ya. Dadi dene ngono kuwi. Mula maca selawat ya sane Kanjeng Nabi. Jadi filosofinya itu seperti itu gitu. Nah, semakin kita itu istilah iki tawasul kan, ambillah wasilah dengan Quran. Tawasul itu kan sebenarnya apa jenis, apa Pak Pi yang benar ya tawasul, membuat perantara-perantara ini, maksudnya ini loh, bersyukur kepada Allah dengan cara berterima kasih kepada apa saja yang menjadi alat Allah apa memberikan nikmat kepada kita. Nah, kita diciptakan itu kan lewat Kanjeng Nabi. Nah, kita menjadi Islam itu kan karena Kanjeng Nabi. Kita menjadi iman itu karena Kanjeng Nabi. Kita mengenal surga neraka itu kan karena Kanjeng Nabi. Kita mengenal Allah itu juga karena Kanjeng Nabi kan itu toh. Tokoh intelektualnya kan, aktor utamanya kan Kanjeng Nabi. Nah, semakin kita berterima kasih kepada Kanjeng Nabi, itu berarti kita semakin syukur kepada Allah kan itu. Semakin syukur kepada Allah, semakin banyak nikmat yang Allah berikan lagi untuk kita. Ana loh. Nah, semakin banyak nikmat yang diberikan Allah untuk kita, Kanjeng Nabi itu mirsani semakin bahagia. Karena kebahagiaan Nabi itu adalah bila mana kita itu bahagia. Napa kurang langkunge ngeten iku. Mula nek disengiti wong macam-macam ora apa-apa wong Kanjeng Nabi iki sih welas banget lek dhewe. Ngeten nek pas rumoso kok kabeh wong kok sengit apa pitik wis sengit, ngeten. Padane ngono kuwi ora apa Kanjeng Nabi sayang banget ro awake dhewe kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Aja diwalek, wah engko nek aku ora maksiat engko ora ana kanca sing seneng raku. Wah ning engko njar aku susah ya bodoh itu. Sengiti wong ben, sing penting wong. Sing penting Kanjeng Nabi kan tetap terus-menerus sak menyayangi kita. Azizun 'alaihi manittum itu. Berat rasa oleh Nabi penderitaan kita, penderitaanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mula nek bar salat maca lakot ja'aku, mana tau ana wong bar salat maca lakot ja'aku karo maca salat mlebu swarga iki intine piye? Nah ini ana kaitane karo ining indadening abdi bi ngono kae to. Ingsun Allah iki mung nuruti apa sing dadi keyakinane kawula ingsun marang ingsun. Nek maca lakot ja'aku terus iki njur ngerti, njur selalu ingat bahwa Kanjeng Nabi itu sangat menginginkan kita masuk surga kan ngono to. Nah dengan begitu itu kita ndur menjadi optimis gitu loh. Karena apa? Wala saufa yu'ti karo buka fatar ndo kan itu. Dan Allah itu dan Tuhanmu Allah berfirman kepada Nabi, dan Tuhanmu yaitu Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang membuatmu ridho, membuatmu puas. Lah kepuasane Kanjeng Nabi itu apa? Selamatnya manusia dari neraka kan itu. Nah kaitane ngono ki njur apa jenenge kita merasa optimis, merasa dekat karo Kanjeng Nabi, njur berterima kasih karo Kanjeng Nabi, bersyukur kepada Allah dan seterusnya sehingga ya bleng mlebu swarga. Tapi nek ora tau kelingan karo Kanjeng Nabi, malah dipikir ya mung aneh-aneh wae. Ayo guys. Dipikir wae iki mantan anyar mah ra ketemu bojone iki wae iki antok iki. Ya kuwi ya dipikir ning le mondok iki ya komitmene mondok iki. Terus kian, musim jadi antak ira atau kelingan, wedo aneh dengan anggota banyak antara di SMS saya, wes mereka umat ya tak ya, ya rabo po sekali sekali. Jadi dan seterusnya, nenek kan kata nih gunjur kita itu senantiasa optimis bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Gandeng wes optimis bahagia, wes menyesek. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.